Mitra bisnis Kwi Kian Gi berpandangan BP Migas memang harus dibubarkan agar kontrak-kontrak migas dengan perusahaan asing tidak lagi mengikat negara sebagai objek kontrak yang dinilai lebih menguntungkan bagi pihak asing. Selain itu, Kwi Kian Gi juga telah mencontohkan tentang kerugian yang dialami oleh Indonesia saat terjadi perselisihan kontrak antara PLN sebagai perusahaan milik negara dengan pihak asing yang berasal dari Amerika. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, kemarin Bapak menyebutkan salah satu direksi PLN terpaksa diberhentikan lantaran berselisih dengan kontraktor asing asal Amerika, meski sebenarnya berada di pihak yang benar. Mengapa begitu Pak? Memang secara wajar, secara logis, kata Gus Dur, Pak Adi Satrio benar, semua benar. Akan tetapi kan perlu dipertimbangkan. Urusan ini kan bisa diselesaikan dengan perundingan. Tetapi kalau ngotot-ngototan seperti itu, lalu negara berkelahi dengan negara, gitu. Karena pemerintah Amerika mengambil sikap yang seperti itu, kerasnya. Itu PT, loh. PLN kan PT. Apalagi kalau negara diikat, gimana? Lantas menurut visi Bapak, apa sebenarnya konstitusi yang dilanggar oleh BP Migas? Yang dilanggar konstitusinya oleh karena ada pasal-pasal di dalam konstitusi, saya tidak mengerti itu yang lebih ahli Pak Kurdubi bahwa ini kan kekayaan negara digadaikan, di mana seluruh kekayaan bangsa ini bisa disita gitu. Nah, apa kekayaan bangsa yang berpotensi disita jika negara mengikat kontrak dengan perusahaan asing, Pak Kwik? Ya semuanya yang ada, semua kekayaan, pokoknya Republik Indonesia digadaikan gitu, sebagai jaminan dalam transaksi dagang. Bagaimana tidak melanggar undang-undang dasar, karena di sana ada pasal-pasal yang mengatakan bumi, air, dan dikuasai negara, dipakai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan sekarang dipakai sebagai jaminan. Secara implisit dipakai sebagai jaminan. Gitu. Gimana itu? Bisa Bapak jelaskan apa maksudnya semua kekayaan alam dijadikan jaminan, Pak Kwik? Jadi begini, ya, kalau kita bertransaksi dengan negara, lalu negaranya default, gitu. Negaranya itu dianggap tidak memenuhi, dianggap ingkar janji. Itu kan yang disita, ya keseluruhan negara itu yang dijadikan sandera. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.